Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada matan al-Jurumiyah. Sekarang pada bab mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Dan yang disebutkan pertama pada isim-isim yang mansub ini oleh Ibnu al-Jurum rahimahullah adalah maf'ul bih. Sekarang akan dibahas tentang maf'ul bih ini. Babul maf'uli bihi, bab maf'ul bih. Qala al-musannifu, berkata musannif, wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang mansub yang fi'il itu terjadi padanya. Isim yang mansub yang mana fi'il terjadi pada isim tersebut. Nahwu qaulika, misalnya ucapanmu, borobtu zaidan, aku memukul Zaid. Wa rakibtul farasa, aku menunggangi atau aku naik kuda itu. Di sini zaidan dan al farasa ini yang disebut dengan maf'ul bih, yaitu isim yang mansub. Zaidan al-Farasa mansub dengan fathah. Kemudian pada isim ini menunjukkan sesuatu yang mana fi'il terjadi padanya. Fi'il boroba terjadinya pada Zaidan. Fi'il rakiba itu terjadi pada al-Farasa. Memukul, siapa yang dipukul? Zaid. Naik atau menunggang, siapa yang ditunggangi atau apa yang ditunggangi, apa yang dinaiki, yakni al-farasa. Maka yang demikian disebut dengan maf'ul bih, al-maf'ulu bihi. Wahuwa qismani, dia maf'ul bih ini ada dua macam, zahirun wa mudmarun, zahir dan mudmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, maf'ul bih yang zahir adalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam contoh tadi, Zaidan al-Farasa, ini maf'ul bih yang zahir. Wal mudmaru qismani, adapun maf'ul bih yang mudmar itu ada dua macam, muttasilun wa munfasilun, yakni muttasil dan munfasil. Jadi mudmar itu sama dengan bomir. Ya, di sini ada dua macam bomir yang menjadi maf'ul bih, yakni muttasil dan munfasil. Fal muttasilu isna asyara, untuk bomir yang muttasil ada 12. Wahia yakni borobani, dia memukul saya. Waborobana, dia memukul kami. Waborobaka, dia memukul engkau. Waborobaki, dia memukul kamu, seorang perempuan. Waborobakuma, memukul kalian berdua. Waborobakum, memukul kalian. Waborobakuna, kalian perempuan. Kemudian waborobahu, dia memukulnya, untuk laki-laki. Waborobaha, dia memukulnya perempuan, untuk perempuan. Waborobahuma, dia memukul mereka berdua. Waborobahum, dia memukul mereka. Waborobahunna, dia memukul mereka, para perempuan. Ini dhamir yang muttasil ada 12. Dan yang dimaksud dhamir di sini pada yang akhir, ya, boroba itu fi'ilnya. Jadi yang dhamir muttasil yang sesudahnya, seperti tadi ada ya, kemudian na, kaf, ha, itu yang disebut dengan dhamirnya. Dan nanti akan dibahas, akan dijelaskan oleh Syekh insyaAllah. Yang berikutnya, wal munfasilu itna asyara, yang dhamir munfasil ini 12 jumlahnya juga sama, ada 12 untuk yang munfasil. Wahiya yakni iyaya wa iyana. Iyaya ini maknanya sama dengan ana untuk mutakallim wahdah, satu mutakallim satu orang atau saya. Wa iyana semakna dengan nahnu untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim mu'azzim nafsahu, mutakallim yang mengagungkan, memuliakan dirinya. Maknanya sama dengan nahnu. Iyaka semakna dengan anta. Wa iyaki semakna dengan anti, dan seterusnya ya. Kemudian wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu. Iyahu semakna dengan huwa, wa iyaha semakna dengan hiya, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Ya, jadi maknanya sama dengan yang tadi ana, nahnu, anta, huwa ataupun yang semisalnya. Nih. Dan inilah yang termasuk atau yang merupakan dhamir munfasil untuk maf'ul bi. Ada 12 macam ini. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh tentang maf'ul bi ini, pembahasan tentang maf'ul bi ini. Qala Asy-Syarih, berkata pensyarah Al-Ajrumiyah ini, yakni Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, bada al-muallifu at-tafsila. Muallif itu memulai merinci tentang bab mansubatil asma. Kemarin muallif menyebutkan bab mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Sudah disebutkan secara umumnya, secara ijmal. Kemudian di sini muallif mulai merinci tentang isim-isim yang mansub tersebut. Beliau memulai dengan bab maf'ul bih ini. Faqala, kemudian beliau mengatakan babul maf'uli bihi, bab maf'ul bih. Terkait dengan judul ini, Syekh menjelaskan yaqulul mu'ribuna, para ahli i'rab, mu'ribun, para ahli i'rab mengatakan innahu yajuzu an taqula babu birraf'i, bahwa sesungguhnya boleh engkau mengatakan pada lafaz babu ini dengan babu, dengan dhammah, dengan rafa. Wa an taqula baba, dan boleh pula engkau mengatakan dengan fathah baba bin nasbi, dengan nasab. Yang disampaikan oleh para ahli nahwu, ahli i'rab, demikian. Pada judul semacam ini boleh dibaca dengan rafa babu atau babul maf'uli bihi, dan boleh pula dibaca dengan nasab babal maf'uli bihi. Fa in qulta babu, jika engkau mengatakan babu dengan rafa, dengan dhammah, fat taqdiru, takdirnya adalah hadza babu, hadza babul maf'uli bihi, takdirnya demikian, makna yang tersirat adalah demikian. Ai annahu khabarul mubtada'i, bahwasanya dia, lafaz babu ini sebagai khabar dari mubtada'nya. Mubtada'nya mana? Yakni pada lafaz hadza. Jadi ini jumlah ismiyah, hadza babul maf'uli bihi. Hadza sebagai mubtada, kemudian babu sebagai khobar. Nah, kemudian mubtadanya itu dihilangkan, dihilangkan secara lafadznya, sehingga yang ada, yang nampak hanya khobarnya saja. Dan khobar ini termasuk isim yang marfu', sehingga di sini dibaca dengan rafa', dengan marfu', dengan dhammah, babul maf'uli bihi. Dan ini, yang semacam ini tentunya berlaku keumuman, tidak hanya pada bab maf'ul bih ini saja, tapi bahkan sejak awal atau judul-judul kitab, ini juga demikian. Misalkan durusul lughati, di situ dibaca durusu, karena memang itu sebagai khobar dari mubtada. Mubtadanya mahdzuf, mubtadanya dihilangkan. Ini Jadi yang ada pada judul-judul kitab, judul-judul tulisan semacam ini, sehingga dibaca dengan rafa, dengan marfo. Kemudian yang berikutnya, wa idza qulta baba, dan jika engkau membaca dengan nasab, dengan fathah, baba, fattaqdiru iqra baba, iqra babal maf'uli bihi, maka takdirnya, makna yang tersirat dari kalimat ini, dari judul ini adalah iqra babal maf'uli bihi, bacalah bab maf'ul bi. Jadi ada fi'il yang mahdzuf, yang dihilangkan, ya, takdirnya iqra. Ini iqra, ini fi'il, kemudian fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Kemudian baba ini sebagai maf'ul bih dari fi'il iqra ini. Karena baba sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dengan fathah, sehingga dibaca dengan baba. Nah, kemudian fi'il itu tadi mahdzuf, dihilangkan secara lafaz, ya, sehingga yang nampak, yang ada hanya lafaz baba itu saja, fi'ilnya sudah dihilangkan. Ini. Jadi boleh dibaca babu dengan rafa, ya, babul maf'ulu bihi, boleh pula dibaca dengan nasab, dengan fathah, babal maf'ulu bihi. Baik. Terkait dengan judul, ya. Yang berikutnya, pembahasan tentang maf'ul bih yang dijelaskan oleh Syekh. Yaqulu, beliau muallif Ibnu Ajur mengatakan tentang ta'rif, definisi dari maf'ul bih, yakni wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang mansub yang mana fi'il itu terjadi padanya. Isim yang mansub yang dikenai perbuatan fi'il, terkena dari perbuatan fi'il. Ya'ni ma yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'ili fahuwa maf'ulun bihi, yakni sesuatu yang terkena dari perbuatan fi'il dari fa'ilnya, atau fi'il dari suatu fa'il itu terjadi padanya, maka itu ialah yang disebut dengan maf'ul bih. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan misalnya raqibtu sayyarata, aku naik mobil itu, fal maf'ulu bihi as-sayyarata, maka maf'ul bihnya adalah as-sayyarata, li'annahu waqa'a biha fi'lul fa'ili, karena pada lafaz ini as-sayyarata fi'il dari fa'ilnya itu terjadi pada lafaz ini, pada as-sayyarata, raqibtu, raqiba, naik atau mengendarai. Mengendarai apa? Apa yang dikendarai, apa yang dinaiki, yakni as-sayyarata. Maka as-sayyarata ini sebagai maf'ul bihnya. Ini makna maf'ul bih yang disebutkan oleh muallif. Al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Contoh yang lain. Wa idza qulta, jika engkau mengatakan qara'tul baba, saya mengetuk pintu itu, saya mengetok pintu itu. Al maf'ulu bihi al baba. Maf'ul bihnya apa? Al baba. Kenapa? Karena dia yang dikenai atau terkena dari perbuatan qara'a, mengetuk. Apa yang diketuk? Pintu. Wa idza qulta, jika engkau mengatakan hafidtul kitaba, saya menghafal kitab itu. Al maf'ulu bihi al kitaba. Maf'ul bihnya adalah al kitaba. Falladhi yaqa'u bihi fi'lul fa'ili huwa al maf'ulu bihi. Maka sesuatu, ya, isim yang mana, ya, isim yang mana fi'il dari fa'il itu terjadi padanya, ya, itulah yang disebut dengan maf'ul bih. Isim yang terkena perbuatan fi'il itulah yang disebut dengan maf'ul bih. Ya. Walihada indana fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi. Oleh karena ini, pada kita, ya, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, sekarang kita ada punya ini, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi fi'il itu yang menunjukkan perbuatan, kemudian fa'il yang melakukan fi'il tersebut, kemudian maf'ul bih yang terkena dari perbuatan fi'il tersebut, atau fi'il itu terjadi padanya. Ini. Idza qulta, jika engkau mengatakan, ana, Rakibun al-farasa, saya penunggang kuda itu. Al-farasa huwa al-maf'ulu bihi. Al-farasa di sini juga sebagai maf'ul bi. Ya. Dari rakibun. Rakibun ini isim. Tapi isim ini terambil dari suatu fi'al, dari rakiba. Ya. Maka tetap al-farasa sebagai maf'ul bi. Dari rakibun tersebut. Ini. Mungkin pembahasan di lain waktu tentang bentuk rakibun ini. Yang berikutnya, yaqulul muallifu, muallif berkata, nahwu qaulika, misalnya ucapanmu, darabtu zaidan wa raqibtul farasa, zaidan waqa'a 'alaihi ad-darbu, zaidan terjadi padanya ad-darb, perbuatan memukul. Jadi perbuatan memukul ad-darbu ini terjadi pada Zaid. Wal farasa waqa'a 'alaihi ar-rukubu, perbuatan rukub, menunggang atau menaiki, ini terjadi pada al-farasa tersebut. Idzan fa zaidan maf'ulun bihi wal farasa maf'ulun bihi. Jadi zaidan ini maf'ul bih, al-farasa juga itu maf'ul bih. Karena tadi fi'il itu terjadi pada isim tersebut dan dia mansub, ya. Zaidan al-farasa mansub dengan fathah. Contoh yang lain, qara'tul kitaba, al-kitaba maf'ulun bihi. Ya. Perbuatan qara'a terjadi pada al-kitaba, maka di sini al-kitaba sebagai maf'ul bih. Kemudian di sini Asy-Syaikh menambahkan satu tanda atau satu ciri maf'ul bih, wa yumkinu an tuqarribal maf'ula bihi, dan bisa atau memungkinkan bagimu untuk mendekatkan maf'ul bih, mendekatkan makna maf'ul bih tersebut. Ma'a annahu wadih, ya, padahal maf'ul bih itu sudah jelas dari apa yang disebutkan mu'alif dan yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya itu sudah jelas tentang maf'ul bih. Kemudian tetapi bisa pula engkau untuk tadi lebih mendekatkan maknanya tentang maf'ul bih, idza atafta 'alaihi ismal maf'uli, jika engkau mengatafkan padanya isim maf'ul. Jadi jika engkau bisa mengatafkan isim maf'ul pada maf'ul bih tersebut, maka memang benar itu adalah maf'ul bih. Ya, isim maf'ul. Ya, mungkin pembahasan ini juga pada pembahasan ilmu sharaf sebenarnya nih. Tapi kita lihat contohnya. Fataqulu, contoh engkau katakan, darabtu zaidan fahuwa matrubun. Ya, darabtu zaidan fahuwa matrubun. Saya memukul Zaid, maka dia matrubun, dia dipukul. Zaidan ini maf'ul bih. Kemudian dia diatafkan dengan kata, dengan isim matrubun. Ya, matrubun inilah yang disebut dengan bentuk isim maf'ul. Dan matrubun ini terbentuk dari fi'il daraba tadi. Ya. Jadi daraba, dari fi'il daraba nanti dibentuk menjadi matrubun. Nah, bentuk matrubun itu yang disebut dengan isim maf'ul. Ini. Daraba tadi fi'il, fi'il madhi, kemudian dibentuk menjadi matrubun, ini yang disebut sebagai isim maf'ul. Nah, maknanya tadi matrubun yang dipukul. Nah, Zaidan sebagai maf'ul bih, dia bisa diatafkan dengan isim maf'ulnya. Ya, maka itu menunjukkan Zaidan adalah benar maf'ul bihnya. Walaupun tanpa ini pun sudah jelas bahwa Zaidan itu maf'ul bih karena fi'il daraba terjadi padanya. Tetapi supaya lebih dekat atau supaya lebih jelas, lebih kuat untuk menetapkan ini maf'ul bih, maka tadi bisa diatafkan dengan isim maf'ulnya. Contoh yang lain, raqibtul farasa fahuwa markubun, saya menunggangi kuda itu, maka dia, kuda itu, markubun, ditunggangi. Markubun ini isim maf'ul dari raqiba. Al-farasa maf'ul bih diatafkan dengan isim maf'ul dari fi'ilnya tadi, markubun. Menunjukkan memang benar ini al-farasa adalah maf'ul bihnya. Qara'tul kitaba fahuwa maqru'un, Al-kitaba maf'ul bih diatafkan dengan isim maf'ul dari qara'a, yakni maqru'un. Ini contoh yang berikutnya, banaitul baita, aku membangun rumah itu. Fahuwa mabniyun, maka dia itu dibangun. Al-baita maf'ul bih bisa diatafkan dengan isim maf'ul dari bana, yakni mabniyun. Ya, semakin jelas bahwa memang ini adalah maf'ul bihnya. Ini satu tanda atau satu ciri ya, untuk lebih mengenali maf'ul bih yang ditambahkan oleh Al-Syeikh. Walaupun sebenarnya tanpa ini pun ini sudah jelas tentang maf'ul bih sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, pembagian maf'ul bih, wa huwa qismani, dia yaitu maf'ul bih ini ada dua macam, zahirun wa mudmarun, yakni zahir dan mudmar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, yang zahir, maf'ul bih yang zahir itu sebagaimana yang sudah disebutkan, kama qulna fil fa'ili. Ini tidak dulu. Kemudian kama qulna fil fa'ili, sebagaimana kita katakan pada fa'il, pada bab fa'il, huwa qismani, dia fa'il itu ada dua macam, zahirun wa mudmarun, jadi zahir dan mudmar. Pada pembahasan fa'il yang terdahulu ya, sudah dibahas bahwasanya fa'il itu ada dua macam, yaitu fa'il zahir dan fa'il mudmar atau dhamir. Maka naqulu kadzalika fil maf'ulu bihi, demikian pula kita katakan pada maf'ul bih ini, tentang maf'ul bih ini, innahu qismani, bahwasanya maf'ul bih itu dua macam, zahirun wa mudmarun, yakni zahir dan mudmar. Fa zahiru ma laisa bi dhamirin, yang zahir, maf'ul bih yang zahir adalah yang bukan dhamir. Wa dhamiru ma laisa bi dhahirin, dan maf'ul bih yang berupa dhamir adalah yang bukan zahir. Jadi yang dimaksud dengan zahir itu lawan dari dhamir atau yang selain dari dhamir. Ini. Wal mudmaru qismani, adapun yang mudmar atau yang dhamir ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun, yakni muttasil dan munfasil. Fal muttasilu itsna asyara wal munfasilu ith kadzalika. Untuk dhamir yang muttasil ada 12 dan dhamir yang munfasil demikian pula juga ada 12. Ya. Al muttasilu wal munfasilu lahuma alamatun. Muttasil, dhamir muttasil dan dhamir munfasil, apakah keduanya itu ada tanda untuk membedakan keduanya? Idza sahha an taj'ala ad-dhamira fi awwalil kalami fa huwa munfasilun. Jika benar, jika bisa engkau menjadikan dhamir itu di awal kalimat, maka itu adalah yang munfasil. Jadi jika suatu dhamir itu bisa terletak di awal kalimat, maka berarti itu dhamir munfasil. Wa idza lam yasihha ya, barakallah. Wa idza lam yasihha fa huwa muttasilun, dan jika tidak benar, tidak bisa dhamir itu berada di awal kalimat, fa huwa muttasilun, maka itu adalah dhamir muttasil. Ya. Jadi jika dhamir itu tidak bisa berada di awal kalimat, maka itu adalah dhamir yang muttasil. Ini. Jadi ini pembedanya. Bisa terletak di awal kalimat ataukah tidak? Kalau bisa di awal kalimat itu munfasil, kalau tidak bisa maka itu muttasil. Sawaun, sama saja. Kana dhamiru dhamira raf'in au dhamira nasbin. Sama saja apakah dhamir itu dhamir rafa' ataukah dhamir nasab. Ya. Baik itu dhamir rafa', dhamir yang kedudukannya rafa', ataukah dhamir nasab, dhamir yang kedudukan nasab. Ya. Hadza hadhihi hiya alqa'idatu, inilah kaidahnya. Oke, jadi kaidahnya demikian. Baik. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan ba'da salat. Alafu minkum. Wallahu alam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Terakhir tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Jadi yang membedakan antara dhamir muttasil dan munfasil adalah dari sisi letaknya, ketika bisa berada di awal kalimat maka itu munfasil, dan kalau tidak bisa berada di awal kalimat maka itu dhamir muttasil. Contoh ya. Iyaka ya, dhamir iyaka, dhamirun munfasilun, ini adalah dhamir munfasil. Kenapa? Li'annahu ya'ti fi awalil kalami, karena dhamir ini datang di awal kalimat, bisa berada, bisa datang di awal kalimat ya, seperti contoh ya, dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, di situ dalam ayat tersebut di surah Al-Fatihah iyyaka letaknya di awal kalimat, iyyaka na'budu, maka iyyaka ini dhamir munfasil karena bisa berada di awal kalimat. Lakin, akan tetapi al-kafu wahdaha, dhamir kaf itu sendiri atau dhamir kaf itu saja, mislu fulanun yukrimuka, misalnya dalam contoh kalimat ini fulanun yukrimuka, yukrimuka, kaf yang di akhir ini ya, ini dhamir ya, dhamir kaf ini la ta'ti fi awalil kalami, tidak datang, tidak terletak di awal kalimat, tidak bisa berada di awal kalimat. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan ka yukrimu ya, kafnya didahulukan, ka yukrimu, seperti ini la yasluhu, ini tidak benar, ini tidak boleh. Yang benar, yang boleh, kafnya di akhir, yukrimu ka ya, kalau diawalkan atau berada di awal tidak bisa, tidak boleh. Maka kaf ini bukan dhamir munfasil. Jadi kaf apa? Muttasil, karena tidak bisa berada di awal kalimat. Wa kadzalika, demikian pula ana, dhamir ana, dhamirun munfasilun, ini adalah dhamir munfasil. Kenapa? Li'annahu yumkinu ayyatiya fi awalil kalami, fi awalil kalami, karena dhamir ana ini bisa berada, bisa datang di awal kalimat. Taqulu, engkau katakan, misalnya ana qa'imun, saya berdiri. Ana ini berada di awal kalimat, bisa demikian. Maka ana ini munfasil. Adapun at-ta'u, dhamir ta fi darabtu, dalam contoh kalimat darabtu, saya memukul, ta-nya ini muttasilun, ini muttasil. Li'annahu la yasihu an tubda'a bihi, karena tidak benar, tidak boleh dimulai dengan dhamir ta ini. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan tu baraba, ta-nya didahulukan, berada di awal kalimat, menjadi tu baraba, ini tidak boleh, ini tidak benar. La yasihu, tidak boleh, tidak benar. Sehingga dhamir ta ini adalah muttasil, karena tidak bisa berada di awal kalimat. Ini. Jadi munfasil itu bisa berada di awal kalimat, adapun muttasil tidak bisa berada di awal kalimat. Kemudian tadi disebutkan apa, sama saja apakah dhamir itu dhamir rafa' atau dhamir nasab. Untuk yang dhamir rafa', contohnya pada yang bagian kedua ini tadi, yang ana atau dhamir ta. Ana qa'imun, ini dhamir rafa', munfasil, kemudian rafa'. Ta pada darabtu, ini juga, ini muttasil yang rofa. Jadi kesamaannya dua-duanya dhamir rofa, ana qa'imun dan juga darabtu, dhamir ta-nya ini adalah dhamir rofa. Kenapa dhamir rofa? Pada kalimat ana qa'imun, ana ini sebagai mubtada. Ana sebagai mubtada. Mubtada termasuk isim yang marfu. Maka dhamir ini disebut dengan dhamir rofa karena terkait dengan i'rab rofa tersebut sebagai mubtada. Kemudian darabtu, dhamir ta di sini sebagai fa'il. Fa'il ini juga termasuk isim yang marfu', terkait dengan i'rab rafa', maka dhamir ini karena menjadi fa'il maka disebut dengan dhamir rafa', jadi terkait dengan jenis i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Kemudian untuk yang dhamir nasab tadi dalam contoh yang sebelumnya yang awal iyyaka dan dhamir kaf, iyyaka dalam contoh kalimat atau dalam ayat tadi iyyaka na'budu, iyyaka di situ sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya didahulukan, ini bisa, ini boleh. Seperti dalam ayat tersebut, iyyaka na'budu, iyyaka ini dhamir sebagai maf'ul bih didahulukan. Nah, kemudian maf'ul bih ini termasuk isim yang mansub atau terkait dengan i'rab nasab. Maka dhamir iyyaka disebut dengan dhamir nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Demikian pula dengan dhamir kaf. Dalam contoh tadi, fulanun yukrimuka, dhamir kaf di sini juga sebagai maf'ul bih terkait dengan i'rab nasab, maka dhamir kaf ini juga disebut sebagai dhamir nasab. Ya, jadi disebut dhamir rafa' ataupun disebut dengan dhamir nasab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, apakah dia kedudukan yang rafa' seperti tadi mubtada atau fa'il, ataukah dia berada dalam kedudukan yang nasab, ya, mungkin sebagai maf'ul bih atau yang lainnya. Jadi yang munfasil ada dhamir rafa', ada dhamir nasab. Yang muttasil juga demikian, ada muttasil yang dhamir rafa' dan ada yang nasab. Ini supaya lebih jelas ya tentang apa yang disampaikan oleh Syekh tadi. Kemudian yang berikutnya, qala al-muallifu, muallif Ibnu Jurum mengatakan, menyebutkan dhamir muttasil yang 12. Wal muttasilu 12, dhamir muttasil ada 12, wahia yakni darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Ada 12 ya, yang dhamir yang sesudah dharaba, jadi dharaba tidak termasuk, atau dharaba itu fi'il, itu bukan dhamir. Yang dhamir yang sesudah dharaba, dharabani pada ya-nya, dharabana pada dhamir na, dharabaka pada dhamir kaf, dan seterusnya. Hadhihi itsna asyara, ini ada 12. Nah, kemudian di sini Syekh menanyakan supaya lebih jelas, aina dhamiru fi hadhihi al-itsnai asyara? Di mana dhamir pada 12 lafaz ini, 12 kata ini? Naqulu, kita katakan dhamirnya adalah al-ya'u, dhamir ya fi dharabani hiya ad-dhamiru. Jadi ya pada dharabani itulah dhamirnya. Jadi dharaba itu fi'il. Kemudian nun itu nun wiqayah, bukan dhamir. Ya. Nah, kemudian dhamirnya hanya pada ya-nya itu. Wana fi dharabana hiya dhamiru. Na pada dharabana itulah dhamirnya. Wal kafu, kemudian kaf fi dharabaka wa dharabaki wa dharabakuma wa dharabakum wa dharabakunna hiya dhamiru, itulah dhamirnya. Jadi pada 5 kalimat ini yang menjadi dhamir adalah pada kafnya. Dharaba fi'il, kemudian kaf itu dhamirnya. Termasuk pada dharabakuma, dharabakum dan dharabakunna, ini juga dhamirnya adalah kafnya saja. Ya. Lantas bagaimana kum ataupun kunna di situ? Dharabaka wa dharabaki lam yalhaqha syai'un. Pada dharabaka dan dharabaki kafnya itu tidak bersambung dengan apapun. Kaf itu saja. Hanya berbeda harakat, yang fathah untuk muzakkar, kaf yang dikasrah untuk mu'annas. Dharabaka, dharabaki. Ini untuk mufrad. Kedua-duanya untuk mufrad, hanya berbeda jenisnya tadi, yang di fathah untuk muzakkar, yang dikasrah untuk mu'annas. Jadi dharabaka untuk anta, engkau laki-laki, dharabaki untuk anti atau engkau perempuan. Dan tidak bersambung dengan apapun ini di akhirnya. Kemudian dharabakuma lahiqaha mimun wa alifun, bersambung dengan mim dan alif. Dharabakuma artinya maksudnya apa? Kafnya kafnya itu, dhamir kaf, bersambung dengan mim dan alif, sehingga menjadi kuma. Mim dan alif untuk apa? Ji'a bihima liddalalati ala anna dhamira dhamiru musannan. Didatangkan keduanya, didatangkan mim dan alif tersebut untuk menunjukkan bahwa dhamir itu adalah dhamir musanna. Jadi kaf yang diikuti mim dan alif untuk menunjukkan ini untuk musanna, untuk dua orang. Dan di sini baik untuk muzakkar maupun muannas, untuk laki-laki ataupun untuk perempuan sama. Jadi musanna itu di sini sama untuk muzakkar maupun muannas. Kemudian yang berikutnya, warabakum utiya bil mimi, didatangkan mim. Sesudah dhamir kaf ada mim, ya, kum. Nah, mimnya tersebut lid dalalati ala anna dhamira dhamiru jam'in mudzakkarin. Untuk menunjukkan bahwa dhamir itu adalah dhamir untuk jamak mudzakkar. Jadi dhamirnya hanya kafnya. Kemudian didatangkan mim untuk menunjukkan dhamir ini untuk jamak mudzakkar. Daraba kunna utiya bin nuni, didatangkan nun sesudah kaf, didatangkan nun kunna. Nunnya untuk apa? Nun tersebut lid dalalati ala anna dhamira dhamiru jam'in muannatsin, untuk menunjukkan bahwa dhamir tersebut adalah dhamir untuk jamak muannats. Ini. Jadi yang dhamir itu hanya kafnya, adapun sesudahnya itu tadi untuk menunjukkan jumlah ataupun jenisnya. Yang berikutnya darabahu. Al-ha'u hiyad dhamiru, haknya adalah dhamir. Darabahu, dia memukulnya. Haknya ini dhamir. Darabaha, ha hiyad dhamiru, ha ini dhamirnya. Darabahuma, al-ha'u hiyad dhamiru. Pada darabahuma, huma di sini haknya adalah dhamir. Wal mimu wal alifu litasniyati. Adapun mim dan alif itu untuk tasniyah, untuk musanna. Darabahum, al-ha'u hiyad dhamiru, haknya adalah dhamir. Wal mimu li jama'ati dhukuri, mimnya untuk jama' muzakkar. Darabahunna, al-ha'u hiyad dhamiru, haknya adalah dhamir. Wan nunu li jama'ati inasi, adapun nunnya untuk jama' mu'annas. Ini. Jadi pada darabahu, darabahuma, darabahum, dan darabahunna, yang dhamir adalah haknya saja. Adapun yang sesudahnya itu untuk menandakan dari jumlah maupun jenisnya tadi. Sebelum dilanjutkan dari ini, ada yang ditanyakan tentang dhamir muttasil? Nah. Qama. Ya. Itu kalau disambung dengan muttasil enggak bisa atau gimana? Kalau bentuk isim fa'ilnya tidak bisa. Tapi kalau fi'ilnya bisa. Qama itu bisa dibikin fa'il berarti. Qum qama. Kemudian bersambung dengan ta' fa'il menjadi qumtu. Ini fi'ilnya bisa. Kumtu. Tapi kalau lafadz qa'imun, karena ini fi'il lazim, ya, bukan muta'addi. Fi'il lazim. Ya, jadi dia punyanya hanya fa'il. Kalau dibentuk qa'imun tidak bisa, karena qa'imun ini bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Berbeda dengan daraba tadi, daraba dia muta'addi, membutuhkan maf'ul bih, ada maf'ul bihnya. Ketika dibentuk isim fa'il menjadi daribun, ya. Kemudian diikuti maf'ul bih yang berupa dhamir, misalkan kaf, ya, itu bisa. Daribuka, ya, yang memukul engkau, yang memukulmu, ya, bisa. Jadi kembali ke makna fi'il, apakah dia lazim atau muta'addi. Untuk dhamir yang nasab, ya, yang sebagai maf'ul bih pada bentuk isim fa'il. Tapi kalau kembali ke fi'il, kalau dhamir rafa' atau fa'il, semua fi'il bisa, karena semua fi'il itu pasti punya fa'il. atau naibu fa'il. Ini. Adapun maf'ul bih ya hanya pada fi'il yang muta'addi itu saja. Ada lagi? Kita lanjutkan. Al-i'rabu, i'rab dari kalimat-kalimat yang mengandung dhamir muttasil tadi. Borobani, boroba fi'lun madin. Boroba adalah fi'l madi. Wan nunu lil wiqayati, nunnya untuk wiqayah. Wal ya'u dhamirun muttasilun, ya'nya adalah dhamir muttasil. Mabniyun ala sukuni fi mahal dinasbin, mabni dengan sukun pada tempat nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi. Wan nunu fi borobani lil wiqayati, nun pada borobani untuk wiqayah, ya, untuk menjaga. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini. Yaquluna, mereka mengatakan, yaitu para ahli nahwu, para ahli bahasa Arab mengatakan, li'annaka lau lam ta'di bin nuni, karena engkau jika engkau tidak mendatangkan nun, ya, lazima an taksirul fi'la, maka engkau harus mengkasrah fi'ilnya. Ya, seandainya tidak ada nun, maka di situ fi'ilnya harus kasrah. Ya, karena bersambung dengan ya mutakalim. Jadi kaidahnya ini ya disebutkan sesudahnya, li'annal ya'a la yunasibuha illal kasratu, karena ya itu tidak sesuai kecuali hanya dengan kasrah. Maksudnya pada dhamir ya, ya dia harus disesuaikan dengan kasrah harakat sebelumnya. Jadi setiap kata yang bersambung dengan ya mutakalim ini sebelumnya harus dikasrah supaya sesuai dengan ya tersebut. Semua kata, entah itu isim, fi'il ataupun harf, tidak memandang apakah itu isim, harf ataukah fi'il. Kalau isim misalnya kitabun menjadi kitabi. Kalau harf minni ya. Ini juga ada tambahan sebenarnya. Menjadi minni. Ya, ini juga ada ya. Yang jelas ya, setiap kata yang bersambung dengan ya mutakalim, maka sebelum yang ya itu tadi harus dikasrah. Huruf yang bersambung dengan ya harus dikasrah. Ini kaidahnya demikian. Jadi harus dikasrah. Nah, ketika fi'il misalkan boroba tadi, dia bersambung dengan ya mutakalim, maka harus dikasrah sebelum ya itu tadi. Ini. Jadi ini harus kasrah. Wa ma'lum, dan yang diketahui sebagaimana diketahui, anna kasral fi'li la yajuzu fil lughati, bahwa mengkasrah fi'il itu tidak boleh dalam bahasa Arab ini. Kalau isim atau mungkin fi'il itu huruf akhirnya dikasrah, itu masih boleh, bisa. Isim jelas bisa. Kalau huruf ya mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau fi'il ini jelas tidak bisa, tidak boleh sama sekali. Fi'il dikasrah, huruf akhirnya dikasrah, ini tidak boleh. Ya. Sehingga terkait dengan i'rab ya, yang namanya jar dengan tanda asli kasrah, ini tidak ada pada fi'il. Karena fi'il tidak bisa dikasrah, tidak boleh dikasrah. Ini. Fa idza lam yajuz la budda min syai'in yaqihi al-kasrata. Maka jika fi'il ini tidak boleh kasrah, ya, maka harus ada sesuatu yang menjaga fi'il ini dari kasrah ketika tadi bersambung dengan ya mutakalim. Dia harus bersambung dengan ya mutakalim, tetapi fi'il itu juga tidak boleh dikasrah ketika bersambung dengan ya mutakalim. Maka harus ada sesuatu yang menjaga dia, melindungi dia dari kasrahnya tersebut. Apa? Wahia an-nunu, dan dia adalah nun itu. Maka di sini tambahkan nun ini. Idzan summiyat nunal wiqayati. Jadi nun itu dinamakan dengan nun wiqayah. Wiqayah maknanya menjaga, melindungi. Nun yang digunakan untuk menjaga, melindungi. Li'annaha taqiya. Li'annaha taqiya al-fi'la min al-kasrati. Karena nun ini menjaga, melindungi fi'al dari kasrah. Ya. Sehingga dinamakan nun wiqayah, karena dia menjaga, melindungi fi'al itu dari kasrah. Oh, afwan. Li'annaha taqi, bukan taqiya. Ini fi'il mudhari', afwan. Li'annaha taqi al-fi'la min al-kasrati. Karena dia menjaga fi'il itu dari kasrah. Fa idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan, "Mal ladzi yujibu lana an naqsir al-fi'la?" Apa yang mewajibkan kita untuk mengkasrah fi'il? Naqulu, kita katakan al-ya'a, ya'nya. Ya. Jadi ya mutakallim tadi, dhamir ya. Lau ja'at aqibal fi'li mubasyaratan, seandainya ya itu datang sesudah fi'il, mubasyaratan, langsung datang sesudah fi'il, lazima kasrul fi'li, maka harus atau wajib mengkasrah fi'ilnya. Seandainya fi'il tadi dharaba langsung bertemu ya mutakallim, maka fi'il harus dikasrah. Kenapa? Lil munasibati. Karena untuk menyesuaikan ya mutakallim tadi sebelumnya harus kasrah supaya sesuai dengan ya-nya. Ya. Ini. Wa hadza mumtani'un, dan ini tertolak, terhalang. Artinya fi'il tidak bisa kasrah. Berbeda dengan isim tadi. Kalau isim bisa langsung kitabun menjadi kitabi bersama dengan ya mutakallim langsung dikasrah. Kitabi. Ini. Tapi kalau fi'il tertolak, mumtani'. Ya. Wa li hadza ataina bin nuni, oleh karena itu kita datangkan nun ini. Wa qulna, dan kita katakan an-nunu lil wiqayati, nun tersebut untuk wiqayah. Ya, untuk menjaga fi'il dari kasrah. Ini. Jadi setiap fi'il yang bersambung dengan ya mutakallim maka selalu di hubungkan dulu dengan nun wiqayah. Berikutnya, pada contoh yang berikutnya, dharabana. Dharaba fi'lan madin mabniyun 'ala al-fathhi. Dharaba itu fi'il madhi mabni dengan fathah. Wa na, kemudian na dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni. Dhamir muttasil mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul fi, maf'ul bi. Ya. Kemudian perhatikan di sini ya. Ini kalimatnya dharaba, na, dharaba. Ya, fi'ilnya di fathah. Fi'il madhi di sini di fathah huruf akhirnya. Dharaba, kemudian baru diikuti dhamir na. Dharaba, na. Maka na, dhamir na di sini, dhamir muttasil ini adalah dhamir nasab. Yakni dia sebagai maf'ul bi. Apa yang menunjukkan tadi fi'ilnya, fi'il madhinya dibaca dharaba. Nah. Jadi artinya dia memukul kita atau memukul kami. Ya, ini. Kenapa perlu ditegaskan di sini? Perhatikan yang sesudahnya ini. Lau qultu, seandainya aku mengatakan dharabna. Ya. Sama tulisannya persis, tapi hanya berbeda di sini. Di sini dorob, na, jadi ba-nya disukun. Ketika bersambung dengan dhamir na, menjadi dorob, na. Bisukunil ba'i, dengan mensukun ba-nya. Dorob, na. Sarat na fa'ilan. Maka, kalau seperti ini, dhamir na ini menjadi fa'il. Jadi kalau ba'nya atau fi'il madhi itu huruf akhirnya disukun ketika bersambung dengan dhamir na, dharaba na misalnya, maka dhamir na di sini sebagai fa'il. La maf'ulan, bukan sebagai maf'ul. Ya, perbedaannya sangat tipis. Ya, hanya tadi di fathah pada dharabana, kemudian yang kedua ini disukun pada dharabna. Itu mempengaruhi makna dari na tersebut. Ya, kalau Doroba na, na di sini dhamir nasab, ini maf'ul bih. Ya. Adapun kalau dorob na, dorob itu disukun, ya, ba-nya disukun, kemudian na, dhamir na di sini dhamir rafa sebagai fa'il. Jadi membedakan fi'il madhi sebelumnya. Dorob na, ini disukun, ini fa'il, tapi kalau doroba na, ini di fathah, maka ini maf'ul bih. Ini untuk dhamir na. Karena memang untuk dhamir na ini lafadznya sama untuk dhamir rafa dan dhamir nasabnya. Untuk fa'il dan untuk maf'ul bih ini lafadznya sama, na ini. Ya, sehingga yang membedakan tadi fi'il yang sebelumnya. Adapun untuk dhamir-dhamir yang lain, dhamir-dhamir yang lain nanti lafadznya berbeda antara dhamir rafa dan dhamir nasab. Ya. Misalnya untuk yang mukhatab ya misalnya, kalau yang sebagai fa'il nanti dorob ta dengan ta, kalau yang sebagai maf'ul bih dengan apa tadi kaf, ya. Kan berbeda, ini ta ini kaf, ya. Berbeda jelas, perbedaan jelas tampak, ya. Sudah langsung bisa dibedakan. Tapi kalau na ini sama, ya. Na itu bisa dhamir rafa, bisa pula itu dhamir nasab. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bih. Sesuaikan dengan fi'ilnya tadi. Ya, siyaqul kalam, ya, konteks pembicaraannya nanti yang menentukan. Ini ya. Jadi kalau dorobna maknanya kita memukul atau kami memukul. Ini. Wa li hadza idza qulta, ini ya. Sebagai perbandingan, dan ini dulu juga sudah disampaikan pada pembahasan fa'il. Walihada idza qulta, oleh karena itu jika engkau mengatakan ma ansafna zaidan, kita tidak berbuat adil pada Zaid, atau ma ansafana zaidun, ya, ma ansafana zaidun maknanya Zaid tidak berbuat adil pada kita, ya. Maka ditanyakan kemudian, ainal maf'ulu, di mana maf'ulnya, yang mana maf'ulnya, idza kana zaidan huwa alladhi jara alaina, jika ternyata Zaid itulah yang menganiaya kita, fa inna ma ansafana zaidun, maka kitalah, ya, yang menjadi maf'ulnya, ya. Fa'inna, maka sungguhnya kitalah yang menjadi maf'ulnya, yaitu kalimatnya ma ansofana zaidun, Zaid tidak berlaku adil pada kita, pada kami. Nah, di sini maf'ulnya adalah na. Ya. Maka tadi fi'il madhi sebelumnya di fathah, ansofa na, doroba na, maka berarti na di sini maf'ulnya, atau maf'ulnya adalah na ini. Zaidun dalam contoh ini sebagai fa'il. Kemudian wa in kunna nahnu alladhi jurna alaihi, dan jika ternyata kitalah yang menganiaya, mendzalimi dia, mendzalimi Zaid, fa inna naqulu, maka kita katakan ma ansafna zaidan, kita tidak berbuat adil pada Zaid. Berarti maf'ulnya adalah zaidan. Kemudian dhamirna ini sebagai fa'ilnya. Dan tadi fi'ilnya sebelumnya disukun. Ansofna, dorobna. Ini menunjukkan dhamirna ini sebagai fa'ilnya. Kemudian zaidan sebagai maf'ul bihnya. Ya, hasabul makna. Sesuaikan dengan maknanya. Ya, mana yang sesuai dengan kenyataan. Maka itu yang menunjukkan siapa fa'ilnya dan siapa maf'ulnya. Ini ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, mungkin ini dulu sementara ya, alafu minkum untuk i'rabnya. Baru dua kalimat ini. Untuk yang berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya, baraba kal, baraba ki, dan seterusnya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, pada pertemuan berikutnya.